dan dengan keyakinan bahwasanya Isa itu adalah milik Allah. Ya, milik Allah sebagaimana semua makhluk-makhluk yang lainnya. Khalaqahu min untha bila zakar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa itu dari rahim perempuan tanpa ada campur tangan laki-laki. Aneh? Tidak. Tidak seaneh penciptaan Nabi Adam yang tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Ini hanya tanpa laki-laki saja. Justru kalau aneh itu adalah diciptakan tanpa perempuan. Ya. Antum contohnya punya anak tanpa punya istri. Kalau punya istri, orang punya anak tanpa suami bisa kan? Tapi sebaliknya tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Ali Imran ayat 29. Inna mathal Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sungguhnya pemisalan Isa si Allah itu seperti Adam, di mana Allah menciptakannya dari tanah, kemudian dikatakan padanya jadi, maka terjadilah. Artinya apa? Artinya tidak ada yang aneh bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang sulit. Ya. Bahkan jika Allah berkehendak, seorang laki-laki bisa saja punya anak tanpa ada istri, tanpa perempuan, tapi hikmah Allah tidak menjadikan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena manusia bukan hermafrodit. Ya. Kemudian dalam falaisa rabban wala ilaha, maka Isa itu bukan rob juga bukan ilah. Ya. Tidak menciptakan dan tidak berhak untuk diibadahi atau disembah. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Maryam ayat 29 dan sampai 30, fa asyarat ilaihi, maka Maryam menunjukkan kepadanya. Menunjukkan kepada siapa? Kepada bayi Isa ibn Maryam. Waktu itu pulang ke kaumnya. Ya, kaumnya kemudian mencelanya melihat Maryam tiba-tiba membawa bayi, padahal tidak pernah ketahui menikah. Ya, sampai mengatakan, wahai saudara Harun, orang tuamu itu bukan bicara. Ketika ditanya, fa asyarat ilaihi, maka Maryam menunjuk kepada Nabi Isa yang berada dalam gendongannya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Tentu kaumnya berkata, bagaimana kami berbicara kepada bayi yang masih dalam gendongan, masih merah lagi. Ya. Kalau dalam kita ketahui bayi masih merah itu belum bisa melihat, jangankan bicara, ya. Melihat aja masih samar sebelum 40 hari. Tapi kemudian mukjizat Allah, qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Maka Nabi Isa di dalam gendongan itu masih bayi merah berkata, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab, di mana Allah memberikan kitab kepadaku, wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Ya. Ini penting bahwa kenapa Nabi Isa menyebutkan inni Abdullah, bahwa semua manusia sebelum menjadi sesuatu dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebelum jadi apapun, itu paling penting agar apa? Agar ingat hakikat dirinya. Karena semua manusia diciptakan untuk beribadah. Yang namanya ibadah artinya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah identitas dasar seorang manusia. Mau siapapun dia, mau mahasiswa, mau dosen, mau rektor, mau camat, mau sampai presiden sekalipun, tapi awalnya dia adalah Abdullah. Baru kemudian atani al-kitab, Allah memberikan kitab. Ini baru menunjukkan apa namanya keutamaan atau keistimewaan Isa bin Maryam dengan apa? Dengan diberikan al-kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alana nabiyya, dan kemudian diberikan menjadikan seorang nabi. Surat Maryam. Ya, kemudian dalam surat yang selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 172, Allah firman, "La yastankifal masiihu ay yakuna 'abdan lillahi wal malaikatu muqarrabun." Tidak akan pernah bisa menolak. Al-Masih juga para malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa menolak untuk apa? Untuk menjadi hamba Allah. Ya. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena itu hakikat. Hakikat siapa? Hakikat semua yang Allah ciptakan termasuk iblis. Ya, tapi iblis ingkar. Ya. Jadi ada hamba Allah yang mengakui dirinya hamba Allah, ada yang hamba Allah yang tidak mengakui dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastankif 'an ibadatihi wa yastakbir fasyahsyuruhum ilaihi jami'a, barang siapa yang enggan untuk beribadah kepadanya dan sombong untuk beribadah kepadanya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan mengumpulkan mereka kepadanya semuanya. Artinya mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Wa yashhadu al-mu'minuna aidan bi butlani qawli a'da'ihi al-yahud. Jadi seorang muslim atau seorang mukmin tidak hanya mengakui bahwasanya Isa bin Maryam sebagai hamba Allah dan rasulnya, tapi juga harus mengakui kebatilan dari perkataan orang-orang Yahudi yang memusuhi Isa bin Maryam. Ya. Karena apa? Orang Yahudi mengatakan innahu waladu baghi, bahwasanya Isa itu adalah anak haram, ya. Kata orang Yahudi, Isa adalah anak haram. Ya, na'udzubillah. La'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Ya, itu jelas itu. Kenapa? Karena menghina nabi, menghina nasab lagi. Ya, bukan hanya menghina nabi, menghina nasab. Seburuk-buruknya orang kafir Quraisy tidak pernah menghina nasab nabi. Dan seburuk-buruknya istri para nabi, mereka hanya kafir, tapi tidak ada satupun istri nabi yang berzina. Tidak ada. Ya. Istri nabi yang kafir ada? Ada. Contohnya istri nabi Nuh, terus nabi Lut. Tapi ada istri nabi yang berzina? Tidak. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah kehormatan. Nah, jika ada orang yang merusak, menghina kehormatan seorang nabi, maka la'nahumullah. Termasuk orang Syiah. Ya. Syiah kan mereka dengan apa? Dengan tidak mengakui Aisyah radhiyallahu anha, maka dia sudah apa? Sudah menghina kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mengakui cinta kepada Nabi, apakah mungkin seseorang cinta pada satu figur tapi kemudian menghina istrinya? Ya. Kalau ada orang suatu saat mengatakan kagum sama antum, tapi mengatakan tapi istri antum itu katanya kurang ajar sekali, kira-kira apa yang antum lakukan? Diam? Atau ngasah parang? Ya, seperti itu. Kalau orang Medan itu mungkin udah mengasah parang dia. Fala yasihu islamu ahadin hatta yatabarra min qawli taifataini jami'an fi Isa ibn Maryam alaihi salam wa ya'taqidu ma qala Allah ta'ala fihi innahu 'abdullah wa rasuluh. Jadi tidak sah keislaman seseorang sampai dia berlepas diri dari perkataan dua kelompok sesat tadi, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi mengatakan Nabi Isa sebagai anak haram, orang Nasrani mengatakan, Yahudi mengatakan Isa sebagai anak haram, ya Nasrani mengatakan apa? Isa sebagai anak Tuhan. Dua-duanya adalah salah. Dan kita mengikuti dan meyakini apa yang Allah sebutkan bahwasanya innahu abdullahi wa rasuluh, bahwa Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya, tidak lebih dan tidak kurang. Qauluhu wa kalimatuh. Sabda Nabi wa kalimatuh, dan kalimat Allah Subhanahu wa taala, innama summiya Isa kalimatahu liwujudihi biqoulihi kun kama qala salafu min al-mufassirin. Kenapa Isa disebut kalimat Allah Subhanahu wa taala? Karena diciptakan dengan kun, bukan dengan proses alami. Ya, antara suami istri tidak, tapi dengan kun. Demikian dikatakan oleh salafus soleh dari para ahli tafsir. Qala al-Imam Ahmad fi Radd al-Jahmiyah, Imam Ahmad menyebutkan di dalam kitab Ar-Radd al-Jahmiyah, Al-kalimatul lati alqaha illa Maryam haina qala lahu kun fakan Isa bikun wa laysa Isa huwa kun. Nah, ini hati-hati memahaminya. Kita baca pelan-pelan. Al-kalimah, kata allati alqaha ila Maryam, yang diletakkan kepada Maryam, ya, kata yang diletakkan kepada Maryam, hina qala lahu, ketika dikatakan kepadanya hu, ya, ingat hu di sini bukan ha, artinya dikatakan kepada Isa, kun, jadilah. Fakana Isa bikun, maka Isa terjadi dengan kun. Walaysa Isa huwa kun, dan bukanlah Isa itu sebagai kun. Paham tidak? Karena kalau Isa sebagai kun, berarti Isa yang menciptakan. Tapi Isa tercipta dengan kun, ya. Walakinna kana bikun, tapi Isa ada karena kun. Fakun minallah ta'ala qawla, dan kun itu adalah perkataan dari Allah, ya, menunjukkan Allah adalah mempunyai sifat apa? Sifat kalam, yaitu berbicara dengan saut dan harf, dengan suara dan huruf, ya. Walaysa kun makhlukan, kun itu bukan makhluk, ya. Orang-orang Jahmiyah mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, maka kun itu adalah makhluk, ya. Wa kadzaba an-Nasara wal Jahmiyatu 'ala Allah fi amri Isa, dan sungguh sudah berdusta orang-orang Nasrani dan kelompok Jahmiyah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara Isa ibn Maryam. Wa qawluhu alqaha ila Maryam, dan sabda Nabi diletakkan kepada Maryam. Faqala Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, khalaqahu bil kalimati allati ursila biha Jibril ila Maryam. Allah menciptakan Isa ibnu Maryam dengan sebuah kalimat, ya, atau sebuah kata yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Maryam. Jadi diciptakan dengan kata yang dibawa oleh Jibril kepada Maryam. Di mana tiba-tiba datang Jibril dan Maryam ketakutan tentunya. Ya. Sambil berkata, "Inni, ya, aku berlindung pada Allah, in kunta taqiya, jika engkau bertakwa." Tapi kemudian Jibril mengenalkan diri sebagai apa? Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dibaca kisahnya dalam surat Maryam. Ya, ada suratnya sendiri, atau surat Ali Imran juga ada, ya. Fa nafakha fihi min ruhihi bi amri rabbih, maka ditiupkan dari ruhnya dengan perintah dari Rabb-nya. Fa kana Isa bi idznillahi, maka Isa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa nashi'un 'anil kalimati allati qala lahu kun. Nabi Isa itu tumbuh, ya, dari kata yang diucapkan kepadanya kun. Dari diucapkan kun, maka jadilah benih, jadilah janin. Ya. Tanpa ada proses yang lainnya. Kan kalau manusia yang lain kan prosesnya panjang. Dari mana prosesnya mulai? Dari cari istri, ya. Ya, dari situ prosesnya, dicari istri. Betul kan? Iya, sebelum itu tidak akan terjadi proses yang benar. Kalau ini tidak, langsung kun, langsung tumbuh janin. Ya. Fakana warruh allati ursila biha Jibril. Maka Nabi Isa itu terjadi dengan ruh yang dibawa oleh Jibril alaihi salam. Qauluhu waruhun minhu. Kemudian sabda Nabi, waruhun minhu, ruh darinya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Ubay bin Ka'ab itu berkata, Ubay bin Ka'ab itu salah seorang perawi Al-Qur'an. Ya, Ubay bin Ka'ab dengan Abdullah bin Mas'ud. Kalau antum nanti belajar sanad atau mencari sanad Al-Qur'an, itu nanti akan kemungkinan besar menyambung kepada Ubay bin Ka'ab. Ya. Wahai maka berkata Isa, ruhum minal arwah allati khalaqaha Allah Ta'ala wastanfakaha biqaulihi alastu birabbikum qalu bala. Isa adalah salah satu ruh yang Allah ciptakan dan Allah menjadikannya bisa bicara ketika masih dalam alam arwah, ya. Dengan apa? Dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, Allah kan pernah berfirman bertanya kepada seluruh roh manusia. Apa pertanyaannya? Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah rob kalian? Artinya diambil sumpahnya tentang masalah tauhid. Ba'athahu Allahu ila Maryam, fadakhala fiha. Allah mengutusnya kepada Maryam lalu masuk ke dalam rahim Maryam. Diriwayatkan oleh Abdu Ibnu Humaid, Abdullah Ibnu Ahmad fi Zawaid al-Musnad, wa Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim wa ghairuhum. Qala al-Hafiz wa wasfuhu bi annahu minhu al-ma'na annahu ka'inun minhu. Nah, kenapa Isa ibnu Maryam dikatakan darinya, itu dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah annahu ka'inun minhu, bahwasanya Isa tercipta dari Allah, maksudnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-13. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an min. Dan ia sakhkhara, menundukkan lakum bagi kalian, ma fis samawati wa ma fil ardi, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, jami'an minhu, semuanya darinya. Artinya semua yang ada di langit dan dari bumi itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ruhum minhu, artinya ruhnya itu berasal dari Allah, bukan dari ruh Allah. Beda kan? Beda. Bukan dari ruh Allah, tapi ruh itu berasal dari Allah. Allah menciptakan. Tapi bukan ruh Allah ke sana. Kalau kita mengatakan ruhum minhu itu artinya ruh sebagian dari ruh Allah, itu berarti kita sudah sama dengan orang Nasrani. Ya, itu pemahaman harus benar. Karena ini seperti apa dipelintir-pelintirkan sama orang-orang Nasrani. Mereka mencari pembenaran di dalam Al-Qur'an untuk akidah mereka yang jelas sesat. Ya, kalau kita tidak perlu mencari pembenaran dalam Taurat, tidak perlu mencari pembenaran dalam Injil. Kenapa? Kita sudah yakin kita benar. Ngapain cari pembenaran kitab yang sudah jelas-jelas diselewengkan? Ya. Ana yakini min dini. Demikian ulama mengatakan, aku yakin dengan agamaku. Ya, kalau kalian silakan cari yang sama-sama ragunya. Gitu. Qala Syekhul Islam berkata, belum. Kama anna ma'na al-ayah al-ukhra, sebagaimana makna ayat yang lain, annahu sakhkhara hadhil asya ka'inan tan minhu. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman bahwa Allah menundukkan semua yang ada di langit dan bumi ini kainatan minhu, sebagai makhluk yang Allah ciptakan, yang terjadi dari Allah Subhanahu wa taala atau berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya annahum mukawwanun dzalika muwajjiduhum wa mukawwinun. Artinya dia yang mengawin, bukan mengawinkan. Kawana me hampir sama dengan khalaqo, hampir sama. Ya. Dia yang menjadikannya, ya. Wa mujidun, dan yang mengadakannya dari wajada, yajidu mencada wajada. Mujidun, yang mengadakannya. Bi qudratihi wa hikmatihi, dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya dan hikmahnya. Karena kalau manusia kadang punya hikmah, tidak punya kekuasaan, tersisih. Kadang punya kekuatan, tidak punya hikmah, bengis, zalim, dan selanjutnya. Kadang-kadang tidak punya dua-duanya, tertindas. Ya, sudah tidak hikmah, tidak punya kekuasaan, tertindas, ya. Baik, kita lanjutkan. Al-Qala Syekhul Islam rahimahullah berkata, al-mudhafu ila Allah Ta'ala idza kana ma'nan la yaqumu bi nafsihi wala bi ghairihi min al-makhluqati wajaba an yakuna sifatan lillahi Ta'ala qa'imatan bihi. Nah, kita pelan-pelan memahaminya. Ini tauhid asma wa sifat. Al-mudhafu ila Allah, sesuatu yang ditambahkan kepada Allah. Sesuatu yang ditambahkan kepada Allah. Idza kana ma'na, jika sesuatu itu adalah sebuah makna, la yaqumu bi nafsihi, di mana makna itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus bersanding dengan kata yang lain, ya. Sebuah makna yang tidak bisa berdiri sendiri, wala bi ghairihi, dan juga tidak bisa berdiri dengan selainnya, yaitu dengan selain Allah. Artinya maknanya ini tidak layak untuk selain Allah. Dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi tidak juga berdiri dengan selain Allah. Ya, minal makhlukat, daripada dari makhluk-makhluk, wajib ayyakuna sifatan lillahi Ta'ala qaimatan bihi. Maka makna itu wajib. Ya, makna yang tadi itu apa cirinya, maknanya itu? Pertama, tidak berdiri sendiri. Kedua, tidak bisa berdiri dengan selain Allah. Maka itu adalah wajib mengenai sifat Allah qaimatan bihi, yang berdiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya tidak pernah lepas dari Allah. Ya. Artinya yang tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amtana an takuna idhafatu wa in takuna idhafatuha idhafatan makhluqin marbubin. Maka tidak boleh maknanya itu, ya, menjadi makna seperti makna makhluk yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena makhluk itu terlepas dari Allah. Ya, kalau makhluk terlepas dari Allah, sifat apakah milik? Bukan. Sifat itu sesuatu yang menempel pada kita. Ya, sifatun qa'imah, itu sifat yang menempel. Tapi kalau makhluk itu tidak menempel, bisa terpisah. Ya. Nah, itu kalau yang mudhafnya itu adalah makna. Makna, ya. Nah, kemudian yang kedua kita lihat. Fa idza kana mudhafu 'ainan qa'imatan bi nafsiha, tapi jika yang ditambahkan kepada Allah itu adalah sesuatu benda. Tadi makna abstrak. Ini adalah sesuatu yang konkret. Ya. Jadi kalau makna itu adalah sesuatu yang abstrak, hanya sekedar makna, tapi bentuknya kita tidak tahu. Contoh, pintar. Itu makna. Ada yang tahu bentuknya pintar seperti apa? Ya, ada bukti seseorang itu pintar. Kalau bentuk pintarnya ada yang tahu? Tidak ada. Itu adalah makna. Yang kedua, kalau benda atau sesuatu yang konkret. Jika yang ditambahkan kepada Allah itu adalah sesuatu benda yang berdiri sendiri, qaimatan binafsiha, yang berdiri sendiri. Ka'isa, seperti Jibril. Seperti Isa, kok jadi Jibril sih? Jibril setelahnya, ya. Seperti Isa, Isa berdiri sendiri. Wa Jibril, juga Jibril berdiri sendiri. Wa arwahun bani Adam, dan roh-roh bani Adam atau anak-anak manusia. Imtana'a an takuna sifatan lillahi Ta'ala. Maka benda ini tidak boleh menjadi salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Li'anna ma qama bi nafsihi la yakunu sifatan li ghairi. Karena kaidahnya, sesuatu yang berdiri sendiri tidak boleh menjadi sifat yang lain. Ya. Contohnya, apakah mungkin? Ya. Kan Hamdi contohnya berdiri sendiri, ya. Apa perlu diberdirikan orang? Tidak. Ya, berdiri sendiri. Berdikari. Apa itu berdikari? Berdiri di atas kaki sendiri dan mandiri. Ya, mandi sendiri. Ya, alhamdulillah, ya, belum dimandikan, ya. Nauzubillah, kalau mandikan nanti depan imam nanti salatnya. Tidak mungkin hamdi itu menjadi sifatnya atrian. Kenapa? Sama-sama berdiri sendiri. Di antara sifat hamdi adalah apa? Nanang katanya. Mana kok koming? Itu semua yang berdiri sendiri, meja, kursi. Tidak. Ya. Sesuatu yang berdiri sendiri tidak boleh menjadi sifat yang lain. Lakinnal a'yan al-mudhafa ila Allah 'ala wajhaini. Nah, ini kalau benda-benda yang ditambahkan kepada Allah itu ada dua sisi. Ya, ada dua sisi. Kalau diartikan secara apa? Secara bahasa Indonesia, bahasa Sunda yang letelux, ada dua beungeut. Beungeut wajah. Ya. Yang Rasulullah langsung ketawa, "Oh, Ustaz muni beungeut itu naon rarai gitu ya." Ada dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, an tudhafa ilaihi likauniha khalaqaha wa abada'aha. Ditambahkan kepada Allah karena Allah yang menciptakannya dan berkreasi dengannya. Ya. Abda'a itu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, itu abda'a. Ya, kemudian tambah ta menjadi ibtada'a, itu orang yang membuat bid'ah. Sama juga sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Ya. Kalau abda'a itu Allah, ibtada'a itu manusia. Ya. Fahadha syamilun li jami' makhluqat. Nah, yang seperti ini karena Allah menciptakan dan Allah yang mengadakan dari awal, maka itu mencakup seluruh makhluk. Seluruh makhluk yang ada dalam semesta ini, termasuk kursi, termasuk arsy, ya, termasuk neraka dan surga. Itu semuanya apa? Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataannya, sama Allah, langitnya Allah, artinya apa? Artinya itu langit adalah makhluk Allah. Itu langit adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ardullah, tanah Allah atau bumi Allah, ya. Bumi ini milik Allah. Pernah baca itu? Ya, slogan itu, bumi ini milik Allah. Terus dibubarkan. Kemudian fajami'u makhluqaina 'abidullah, semua makhluk adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa jami'ul mali malullah, dan semua harta adalah harta Allah. Tapi kemudian ikhwati fillah, jangan jadi alasan untuk apa? Untuk menggasak harta orang lain. Mentang-mentang semua harta-harta orang harta Allah, lihat temannya apa buat Indomie ditinggal sebentar habis. Nah, kamu makan ini? Bukan, itu kan harta milik Allah. Itu kalimatul haqqi ulida bihal batil, perkataan yang benar tapi yang diinginkannya adalah batil. Ya. Wa min hadzal wajhi wajhu tsani, yang kedua, sisi kedua, ayyudhafa ilaihi lima khassahu bihi min ma'nan yuhibbuhu wa ya'muru bihi wa yarda. Ditambahkan kepada Allah, ya. Kenapa? Lima khassahu bihi, karena kehususan Allah dengannya berupa makna yang Allah cintai dan Allah perintahkan dengannya dan Allah ridha dengannya. Jadi kenapa ditambahkan kepada Allah? Karena apa? Karena memang itu khusus milik Allah, tidak ada yang memiliki. Ya, karena itu milik Allah, tidak ada yang memiliki selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi mungkin dimiliki yang orang lain juga secara majaz, karena hakikatnya milik Allah. Ya. Tapi kalau ini tidak ada yang bisa memiliki. Kemudian karena maknanya itu Allah cintai, Allah perintahkan dan Allah ridai. Contohnya apa? Kama khassal baital atiqa bi'ibadatin fihi la takunu fi ghairi. Sebagaimana Allah mengkhususkan Baitul Atiq, yaitu apa? Ka'bah. Ya, rumah yang kuno. Karena itu rumah yang pertama ada di muka bumi. Rumah yang kuno ini dikhususkan Baitullah. Apakah boleh sebutkan Baitum King Salman? Tidak boleh, walaupun yang ada sekarang Raja Salman tidak boleh. Ya, atau Baitul Fahad tidak boleh, atau Baitul Muhammad tidak boleh. Karena itu khusus milik Allah. Allah mencintainya dan Allah memerintahkan orang untuk beribadah kepada Baitul Atiq itu atau Baitullah tadi. Ya, dan Allah meridainya. La takunu fi ghairih, dan tidak ada di dalam selainnya. Yaitu di rumah-rumah selainnya. Apakah ada rumah lain yang diperintahkan Allah untuk beribadah? Tidak ada. Ya. Ustaz, ke itu gimana? Kalau Masjid Al-Aqsa? Ya, itu juga rumah Allah juga. Ya, karena wa annal masajida lillah. Sungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah. Ya, apalagi secara khusus adalah Ka'bah. Ya. Baik. Wa kama yuqalu 'an malil fai wal khumus. Sebagaimana juga dikatakan tentang harta fai. Apa harta fai itu? Hah? Apa bedanya dengan ghanimah? Kalau gamai itu jizyah. Kenapa? Ya, jadi harta yang ditinggalkan oleh musuh tanpa peperangan langsung kabur gitu, tinggalkan itu fai. Ya. Tapi kemudian sebagian kelompok sesat melihat mobil orang tinggal jalan itu fai katanya. Itu ditinggalkan tanpa peperangan, oh berarti dia begal ya. Baik katanya, langsung diambil. Nauzubillah min dzalik. Antum jangan ketawa, itu ada nyata terjadi di Indonesia beberapa puluh tahun kebelakang, mungkin sebelum antum lahir. Mungkin sekarang masih ada. Ya, ikut kelompok itu harta orang tua sebut baik. Harta orang tua sendiri sebut baik. Allah musta'an. Ya. Ada, masih ada itu. Ya. Apa sih yang tidak ada di Indonesia? Ya. Sedangkan kerbau saja bisa jadi kiai, antum belum tentu jadi kiai. Ya, antum belum tentu jadi kiai ya. Keris bisa jadi kiai. Antum belum tentu. Ya. Tiba-tiba menamakan diri Kiai Hamdi, orang kan nanya. Lihat ya, kiai kok tamatan ITB gitu. Baik, kita lanjutkan. Wal khumus, juga khumus. Apa khumus itu? Seperlima dari ghanimah. Ya. Anna lillahi ana khumusahu. Allah, bagi Allah miliknya seperlimanya. Wa mallahi wa rasuluh. Yang seperlima itu adalah harta Allah dan Rasulnya. Jadi, ikhwan fillah, bahwa Rasulullah SAW itu tidak miskin. Ya, tidak miskin tapi hidupnya zuhud. Kenapa? Mendapatkan seperlima ghanimah, antum kira berapa ghanimah? Dikit yang ghanimah itu, ya emas itu bisa berapa kilo itu? Dapat seperlimanya dari satu kilo saja, seperlimanya berapa? 100 gram, masya Allah, ya. Itu milik Allah dan Rasulnya. Jadi wajib itu milik Allah dan Rasulnya seperlima itu. Tapi Rasulullah tidak menyimpan hartanya di dalam hatinya. Ya. Kalau kita harta disimpan tapi nggak ada. Wa min hadzal wajhi, dan maka dari sisi ini fa'ibadullahi humul ladzina abaduhu. Abaduhu wa ta'u amrahu. Maka dari sisi ini yang disebut dengan hamba Allah, nah secara khusus ya. Kalau lihat dari sisi yang kedua, kan kalau dari sisi yang pertama semua makhluk adalah hamba Allah. Ya, lihat dari sisi yang pertama. Tapi kalau lihat dari sisi yang kedua, maka disebut hamba Allah itu adalah hanyalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dan taat kepadanya, taat kepada perintahnya. Fahadhi idhafatun tatadammanu uluhiyatahu wa syar'ahu wa dinah. Maka idhofah yang kedua ini mencakup uluhiyah Allah, syariat Allah, dan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika wa tilka idhofatun tatadhammanu rububiyyatuhu wa khalqahu. Tapi untuk yang sisi pertama tadi itu adalah idhofah yang mencakup tauhid rububiyah, karena kepemilikan Allah. Ya. Kalau yang kedua mencakup apa? Mencakup beribadah kepada Allah, maka itu adalah uluhiyah. Qauluhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Sabdanya neraka surga itu adalah benar dan neraka itu adalah benar. Ai wa syahida anna jannata allati akhbara biha ta'ala fi kitabihi annahu addaha lil muttaqina haqqun thabitatun la syakka fihi. Maksudnya seorang itu harus bersaksi bahwa surga yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam kitabnya bahwasanya Allah a'addaha, Allah mempersiapkannya bagi orang-orang yang apa namanya? Yang bertakwa, ya. Jadi surga itu bagi orang bertakwa, siapkan oleh Allah. Tsabitatun la syakka fiha, itu benar adanya, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa syahida, dan juga bersaksi bahwasanya neraka allati akhbara biha ta'ala fi kitabihi annahu addaha lil kafirina haqqun kadzalika tsabitatun kama qala ta'ala. Dan bersaksi bahwasanya neraka yang Allah kabarkan tentangnya di dalam kitabnya, yang Allah siapkan untuk orang-orang kafir itu adalah benar juga adanya, ditetapkan, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat ke-21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, 'arduha ka'ardi samawati wal ard, sama'i wal ard. Terbalik-balik ayatnya. Sabiqu, berlomba-lombalah ila maghfirati min rabbikum, kepada pengampunan dari Rabb kalian, wa jannatin, dan kepada surga, arduha yang lebarnya itu, luasnya itu, ka'ardis sama'i wal ard, seluas langit dan bumi. Ini apakah seluruh surga apakah bagi setiap orang? Dalam satu riwayat disebutkan bagi setiap orang. Setiap orang itu diberikan surga seluas langit dan bumi. Bahkan yang terakhir masuk surga pun diberikannya sebegitu, apalagi yang awal-awal. Anda bisa bayangkan? Tidak akan bisa. Kenapa? Karena pasti salah bayangannya. Ya. Wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Di Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Ya, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang maha agung, yang maha besar, yang sangat besar. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 24, fattaqun narallati fattaqun nara allati waquduha an-nasu wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Maka takutlah kepada neraka allati yang waquduha, bahan bakarnya itu, an-nasu wal hijarah, manusia dan bebatuan. Kalau kita di dunia, batu itu bukan jadi bahan bakar, kan jadi apa? Jadi tungkunya, jadi kompornya, tidak terbakar. Batu yang terbakar di dunia hanya ada di inti bumi, ya, di lahar. Lahar itu kan itu batuan yang terbakar. Selain itu tidak ada, ya, manusia tidak sanggup membakar batu. Tapi di neraka nanti, naudzubillah min dzalik, yang jadi bahan bakar adalah batu. Bayangkan berapa panasnya, dan manusia. Wa'idatil kafirin, Allah persiapkan bagi orang yang kafir. Wa fil ayataini wa nadhairihima dalilun ala anna jannata wan nara makhluqatanil an. Dari dua ayat ini dan yang semisalnya, ya, ya, dari ayat ini dan semisalnya bahwa merupakan dalil surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Surga dan neraka sudah Allah ciptakan sekarang, bukan Allah ciptakan nanti kalau sudah kiamat, bukan, tapi sudah ada sekarang. Ya. Khilafan lil mubtadi'ah, menyelisihi keyakinan orang-orang bid'ah. Wa fihi ma al-imanu bil ma'ad. Dan di dalam surga neraka itu termasuk percaya kepada hari hari kemudian, ya. Qauluhu adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal yang dia punyai. Hadhil jumlatu jawabu syart. Sabda perkataan ini merupakan jawaban dari syarat. Ya, ada syarat, ini jawaban syaratnya. Wa fi riwayah adkhalahul jannata min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa. Dalam riwayat yang lain sebutkan Allah masukkannya ke dalam surga dari pintu surga yang delapan itu mana yang dia kehendaki. Subhanallah. Ya, bebas. Antum kalau diberikan pilihan bebas gitu biasanya malah apa? Malah bingung ya kalau di dunia itu. Coba mau pilih yang mana? Bingung. Ada cuma satu pilihan, bingung juga. Gak ada pilihan lagi ya. Banyak pilihan, aduh bingung pilihan yang mana. Tapi seorang beriman tidak akan bingung. Kenapa? Ada sholat istikharah. Maka tidak akan bingung, ya. Sen kalau satu bingung kalau nggak gitu, nggak bingung juga, tetap sholat istikharah. Ya itu apa? Jadi atau tidak? Nah, begitu, ya. Dalam perkara apa? Segala perkara, bukan hanya dalam perkara jodoh. Ya banyak sekali orang yang sholat istikharah hanya setahun sekali. Sekali seumur hidup ketika apa? Nah, ketika mau melamar atau ketika dilamar. Atau ketika mau melamar lagi, ya. Ya kan yang pertama ditolak. Kan maju terus pantang mundur, ya. Yang pertama ditolak, maka melamar lagi. Kepada siapa? Kepada orang yang sama. Pokoknya lamar terus sampai apa? Sampai ada janur kuning melengkung atau sampai diterima. Apakah itu tebal muka? Tidak. Bebas, ya. Baik, kemudian Al-Hafidz mengatakan, "Wa ma'na qauluhu 'ala ma kana min al-'amal," sabda Nabi maknanya, makna tentang sesuai dengan amal yang dia punyai, "ay min salihin aw fasadin," yaitu tergantung kepada amalannya itu soleh atau rusak, soleh atau salah. Ya. Kalau amalannya salah ke neraka, amal soleh ke surga. Ya. Lakinna ahlat tauhidi labudda lahum min dukhulil jannah. Tapi yang jelas, orang-orang bertauhid itu pasti masuk surga. Ya. Ala hasbi jannah wa yahtamilu an yakuna ma'na qawli 'ala ma kana 'amal ay yadkhulu ahlu jannati jannata 'ala hasbi 'amalin kullu minhum fi darajat. Intaha. Boleh juga maksudnya bahwa seseorang itu masuk surga sesuai dengan amal yang dia bawa, maka dari situlah derajatnya bertingkat-tingkat. Itu bisa juga. Karena memang iya. Ya. Nah, kayak surga itu bertingkat-tingkat, darajat. Darajat itu adalah tingkatan ke atas. Kalau tingkatan ke bawah adalah darokat. Makanya innal munafiqina kanu fid darqil asfali minan darokat. Tingkatan ke bawah. Ya. Qala al-Qadhi Iyad berkata, "Ma warada fi haditsin Ubadah yakunu khususan liman qala ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wa qarana bi syahadaitaini haqiqatal iman والتوحيد الذي ورد في حديثه فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. Jadi di sini diterangkan oleh Qul Ayat yang diriwayatkan dalam hadis Ubadah itu khusus bagi orang yang disebutkan khususan liman qala, khusus bagi orang yang berkata ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qara Nabi syahadataini haqiqatal iman, dan disandingkan dengan dua kalimat syahadat dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Wattauhidil ladzi warada fi haditsih, dan disandingkan dengan tauhid yang juga diriwayatkan di dalam hadisnya. Fayakunu lahu minal ajri ma yarjahu ala sayyiatih. Nah, karena dia mempunyai syahadat dengan hakikat kebenaran, dengan hakikat keimanan yang benar dan dengan tauhid yang benar, maka dia mempunyai pahala yang kemudian mengalahkan keburukan-keburukannya. Jadi Al-Qadiyat ini ingin menerangkan kepada kita bahwa tauhid yang benar itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya. Kenapa? Karena orang tauhid yang benar tentu tidak akan berbuat dosa dengan sengaja. Kecuali kasus, pasti ada kasus, ada, tapi tidak dibiasakan. Ya. Wa yujabu lahul maghfirah wa rahmah, dan wajib bagi dia mendapatkan keampunan dan rahmat. Kalau sudah dapat keampunan pasti dapat rahmat. Rahmat Allah yang paling besar adalah apa? Masukkan ke dalam surga. Dan orang tidak akan masuk surga sebelum dapat maghfirah. Makanya maghfirah wa rahmah, bukan rahmah wa maghfirah, bukan. Ya, maghfirah dulu baru rahmah. Ya. Bahkan sebutkan rahmah sendiri pun, bahwa secara umum maghfirah Allah itu termasuk pada rahmat Allah. Ya, termasuk juga secara umumnya. Wa dukhulal jannata jannati li awwali wahla, dan masuk surga pada saat pertama. Atau kalau pakai bahasa anak muda, masuk surga pada pandangan pertama. Kok jadi pandangannya? Pada langkah pertama maksudnya. Jadi tidak mampir ke Saqar. Ya, na'udzubillah min dzalik. Al-Alam al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, wal maqsudu anna kalimat at-tawhidi idha syahida bihal mu'minu arifan dimaknaha wa haqiqataha nafyan wa isbatan muttasifan bimujibiha qa'iman qalbahu qawbuhu wa lisanuhu wa jawarihuhu bishahadatihi fahadihil kalimatu min hadha syahid. أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة في السماء وهي مخرجة لثمراتها كل وقت. Ini bahasanya indah sekali ini. Saya coba untuk menerjemahkan dengan coba agak indah juga ya, karena akan dirasakan betul-betul kalau kita paham bahasa Arab ini. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, maksudnya bahwa kalimat tauhid ini, jika seorang mukmin bersaksi dengannya dengan mengetahui maknanya, mengetahui hakikatnya, baik itu nafyunnya atau isbatnya, yaitu baik itu peniadaan dan penetapannya, muttasifan bimujibiha, dia melaksanakan tuntutan atau konsekuensi-konsekuensi dari syahadat tersebut. Dia menegakkan Allah, hatinya, lisannya, dan seluruh anggota badannya menegakkan persaksian dengan tauhid tersebut. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan, ya. Pertama mengetahui maknanya. Kemudian kedua melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kemudian seluruh anggota badannya itu bersaksi atas tauhid tersebut. Fahadhil kalimatu min hadzal syahid. Maka kalimat syahadat ini yang akan menjadi saksi baginya. Tapi kalau hanya sekedar ucapan yang ucapan la ilaha illallah, la ilaha, ya, sampai masjidnya ikut goyang, maka itu tidak berguna. Apalagi tidak paham maknanya. Apalagi ditambah juga tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban atau tuntutan konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut. Apalagi dia hanya bersaksi dengan mulut, hatinya membenci. Seperti banyak sekarang ini, ya, orang yang apa, yang ingin menarik simpati orang kafir, tapi dengan cara apa? Dengan cara menjual ayat Allah Subhanahu wa taala, atau dengan cara mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka kalimat ini yang akan menjadi saksi baginya. Asluha tsabitun. Akarnya menancap. Rasikhun fi qalbi. Ya, mengakar di dalam hatinya. Jadi kalau diibaratkan tonggok pohon, ini pohon yang berakar tunggang. Atau akar tunggal menancap, ya, bukan akar serabut. Itu kalimat tauhid yang disertai dengan pemahaman dan pengamalan yang benar. Tapi wa furuha muttasilatun fisama, tapi ujungnya, cabang-cabangnya, ranting-rancingnya itu menggapai langit. Kenapa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau antum mungkin membayangkan apa? Membayangkan seperti pohon buncis yang sampai ke negeri raksasa, ya. Nah, itu tidak ada apa-apanya. Ini sampai ke langit. Ya, maksudnya apa? Amal-amalannya itu sampai ke langit. Wa yamukhriyatun li samratiha kulla waqtin. Dan pohon itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan buahnya setiap waktu. Apa buahnya? Apa buah dari iman yang benar? Halawatul iman, manisnya iman, ya. Ya khatifillah, sebagai contoh sajalah, antum, ya, ingin mendapatkan halawat iman, saya dulu pernah diajarkan oleh seorang guru saya di Mesir dulu. Ini bagi pemuda ini cukup sulit, apalagi di kampus yang umum, ya, di mana laki-laki perempuan tercampur. Sedangkan kami saja yang kampus laki-laki, ya, dengan perempuan itu terpisahnya sekitar 5 km lebih lagi, hampir 10 km terpisahnya laki-laki perempuan itu, tetap saja sulit melaksanakannya. Yaitu apa? Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan bukan karena malu, ya, sudah ngaji, tapi karena melaksanakan perintah Allah. Kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang beriman untuk apa? Menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Maka tundukkan pandangan bukan karena soalim, ya, tapi karena kita melaksanakan perintah Allah. Bahkan kepada seakhwat pun tundukkan pandangan. Ustaz, kan dia pakai pakaian syar'i. Justru pakaian syar'i itu lebih menarik bagi kalian, kan? Ya, dibandingkan yang pakai tank top, ya, atau leg bomb. Apa itu leg bomb? Kelek katembong, artinya kelihatan ketiaknya. Ya, tundukkan pandangan. Ketika kalau sudah terbiasa menundukkan pandangan, karena apa? Karena takut kepada perintah Allah atau larangan Allah, maka akan mulai terasa salah satu dari nikmatnya iman. Kita tundukkan pandangan, terasa nikmat, tenang hati. Tapi kalau dibolotot-bolototkan, ya, dibelak-belakan begini, wah, kan pandangan pertama, tapi nggak kicep-kicep, ya. Tahu-tahu dicolok matanya nanti, ya. Nggak seperti itu. Nah, itu manisnya iman. Itu baru satu saja dari apa? Dari ghaddul basar. Apalagi dari banyak yang lain lagi. Contohnya yang senantiasa menjaga sholat witir, ya, atau senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa beristighfar. Maka ketika sekali saja tertinggal, itu terasa gersang, Tapi kita dapatkan, wah, ini indah walaupun lelah. Ya, tapi lelahnya lillah. Ya. Baik. Mungkin sampai sini dulu karena selanjutnya adalah pembahasan baru. Ya, kaul dari musannif yang baru. Kalau ada yang tanyakan, fadhal. Ya, silakan. Ya, sebenarnya Israiliyat itu kan terbagi tiga. Kalau sesuai dengan Al-Quran, kita percaya. Kalau ternyata bertentangan Al-Quran, kita yakin itu selewengkan. Tapi kalau tidak bertentangan, juga tidak sesuai, maka apa? Kita tidak mempercayainya, juga kita tidak mendustakannya. Kenapa? Kalau kita mempercayai, takutnya itu adalah sisipan dari orang-orang Yahudi. Kalau kita menolaknya, takutnya ternyata memang benar adanya. Contohnya seperti kisah Ashabul Kahfi. Berapa orang? Ibnu Katsir rahimahullah, kalau antum baca dalam tafsirnya itu mengatakan 7-8 anjingnya. Kenapa? Karena Allah waqaf di situ. Waqaf di situ menunjukkan beli itulah pilihannya. Yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Kemudian ditambah oleh qul rabbi. Ya, di situ Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan itulah wallahu a'lam. Ya. Kemudian yang kedua, contohnya apalagi? Kemudian sampai apa? Namanya siapa saja yang 7 orang itu? Bahkan sampai nama anjingnya. Katanya apa namanya anjing? Kitmir. Ya. Akan enggak penting banget itu. Ya kan? Nah itu seperti itu, kita jangan kemudian mengatakan pasti nama anjingnya Kitmir. Jangan juga mengatakan agak mungkin Kitmir. Tidak. Tapi ikhwati fillah, masih banyak kisah-kisah yang baik. Ya, dibandingkan Israiliyat yang tidak jelas. Kisah dalam Al-Quran itu baik. Kalau kurang lagi sama Al-Quran, nah itu ada tulisannya Az-Zahabi. Itu apa? Siar A'lamin Nubala. Baca itu gak akan habis umur hidup. Kurang, baca Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Ya, mulai dari penciptaan langit dan bumi sampai abad ke-7 Hijriah. Padahal dulu beliau menulisnya tidak pernah kopas ya. Tidak seperti yang mengaku ada akademisi sekarang ini, ya. Banyak yang apa? Banyak yang gelarnya SPG, ya. Sarjana Plagiator. Nah. Atau SNK, sarjana nukil-nukil. Tapi nukil wajar ya, nukil. Tidak mungkin kita tidak nukil itu. Yang tidak boleh adalah plagiat. Kalau nukil pasti artinya kita punya sandaran. Ya, seperti apa? Menukil ayat, menukil hadis kan nukil namanya. Tapi sebutkan sumbernya. Baik, wallahu a'lam. Ya, kemudian kalau Allah itu gimana penjelasannya, Ustaz? Al-Qur'an itu kan bukan makhluk, Ustaz. Bukan, bukan makhluk. Apa itu termasuk sifat atau bagaimana? Dia yang namanya kalam Allah berarti bagian dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah punya sifat kalam. Ya. Allah punya sifat kalam. Sekarang perkataan hamdi itu apa? Sifat kan? Artinya hamdi bukan tidak apa, tidak. Tidak bisu. Bisa bicara. Ya, seperti itu. Allah. Di atas tidak ada kayaknya. Yang di atas tidak ada kapal-kapalan turun ke bawah. Untuk yang tadi saya SMA kasih itu ada 100 unit. Yang saya SMS tadi itu ada 100 unit. Kalau minat hubungi langsung nomornya itu. Ya, sebelum ini, sebelum apa? Sebelum keduluan orang. Tapi kalau tidak ada, mungkin saya bertanya. Kenapa? Oh, boleh, silakan. Oh, saya beritahu. Oh, untuk akhwat kalau mau bertanya silahkan untuk melemparkan kertasnya ke bawah. Ya. Kalau ke atas kan tidak mungkin. Kalau ada pertanyaan. Ya, Pak. Mau nanya lagi, Ustaz. Apakah bisa dibilang neraka dan surga itu punya sifat kekal? Sifat kekal? Tidak, yang punya sifat kekal itu Allah. Tidak boleh. Tidak ada yang punya sifat itu selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menjadikan surga neraka itu adalah kekal, tapi tidak punya sifat kekal. Beda ya. Allah menjadikannya kekal, tapi tidak punya sifatnya. Wallahu a'lam. Dan kalaupun ada, sifatnya adalah tidak sempurna, tidak seperti kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti manusia punya sifat ilmu, punya. Allah itu adalah di atas segalanya, seperti itu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Sebenarnya pengertian sifat, sehingga kata sifat itu mencakup segala hal yang melekat pada zat itu, pengertian sifat itu segala. Sifat itu adalah sebuah makna yang membedakan sesuatu dari yang lainnya. Sebuah makna yang membedakan sesuatu dari yang lainnya. Dan sesuatu itu sudah menjadi apa? Menjadi ciri khasnya yang tidak akan lepas darinya. Contoh, pemarah, penyayang, berbeda. Ada dua orang bernama, anggaplah bernama Hamdan, biar tidak Hamdi ya, Hamdan. Nah, kemudian nanti tanya, di kampus ada dua orang seangkatan bernama Hamdan. Yang satu agak putih, yang satu agak hitam. Sama ya? Satu agak putih, satu agak hitam. Atau satu putih, satu hitam. Begitu. Nah, orang nyari, ada yang nyari, ada Hamdan, tentu akan mengatakan yang putih, yang hitam. Nah, itu membedakan. Ya, itu sifat namanya. Begitu. Contohnya lagi, saya ingin mencari istri yang penyayang. Itu sifat. Ya, atau saya ingin cari istri yang ilmiah. Ya. Akhirnya malam pertamanya buat makalah. Diskusi ya. Diskusi tentang definisi malam pertama sampai subuh. Nah, itu adalah sifat ya. Jadi sesuatu yang sudah membedakan sesuatu dengan yang lain dan melekat pada dirinya. Walaupun kadang-kadang ada sesuatunya itu ada yang bisa diapa? Ada yang bisa didapatkan, ada juga yang bisa dihilangkan. Seperti itu ya. Wallah. Itu untuk manusia, tapi kalau untuk Allah tidak. Itu kok itu adalah melekat pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlepas. Semua sifat maknawi Allah itu adalah menempel pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ada lagi? Ya. Terkait sifat lagi, Pak. Sifat Allah itu kan yang Allah tetapkan untuk diri sendiri. Ada yang lainnya sebagainya. Terus untuk sifat-sifat yang tidak ditetapkan sama Allah untuk dirinya sendiri, sifat terlarang bagi Allah itu Tidak ada sifat Allah yang tidak Allah tetapkan pada dirinya sendiri. Dia tidak boleh. Tidak ada yang boleh menetapkan sifat kepada Allah selain Allah dan Rasulnya. Ya. Kita tidak boleh kemudian mengatakan Allah maha canggih, keplak gitu orang itu. Tidak boleh. Allah maha cinta, contohnya. Hanya Allah yang berhak mensifati dirinya sendiri. Kalau manusia kan bisa saja, ya kan? Berdasarkan hasil tes psikologi, ternyata kamu ini tidak cocok jadi mahasiswa, cocoknya jadi tukang odong-odong, contohnya. Nah, itu mah bukan psikologi ya. Jadi itu, ya, tidak boleh. Hanya ada yang Allah tetapkan, diberitahukan kepada kita. Ada yang tetapkan, Allah tidak beritahu kepada kita. Itu aja bedanya. Dan yang apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW itu juga artinya ditetapkan oleh Allah. Dan tidak ada satu makhluk pun yang boleh mensifati Allah dengan sifat apapun walaupun dianggap baik olehnya. Allah is the superhero, contohnya gak boleh. Ya. Makanya kan kalau sepertinya ada judul kajian ngeping Allah, apaan itu? Gak beradab sama sekali. Gak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ngejapri Allah, apaan itu? Tidak beradab sama sekali. Tapi kalau bersimpuh hadapan Allah, ya, kita bersimpuh hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis di hadapan Allah, ya, kita menangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu ada perintahnya. Wa'anibu ila Allah. Tapi kalau yang lain-lain yang tidak diperintahkan, jangan. Walaupun menurut kita baik. Ya. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah mengatakan baik dan buruk itu berdasarkan syariat. Ya, bukan berdasarkan akal kita. Coba bagi antum. Yang baik itu istri yang tinggi atau yang ini sejadah? Pasti lain-lain jawabannya. Ya kan? Pasti lain-lain. Kenapa? Karena akal manusia berbeda, ya. Dan setiap suami pasti apa? Setiap suami yang akalnya sehat, itu pasti akan mengatakan apa? Pasti akan mengatakan istrinya paling cantik. Gak akan mengatakan, nyata sih si istri saya lebih cantik dari istri saya, gak akan. Berarti itu suaminya akalnya gak sehat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Dalam sifatnya Allah, dalam sifatnya Allah. Tidak boleh, ya. Berarti Allah al-Muhandis gitu. Ada juga al-Mubdi'u, ya. Mubdi'u itu lebih dari arsitek itu. Ibda' dari abda'a, khalaqa wa abda'a, ya. Itu lebih dari arsitek itu apa? Karena menciptakan sesuatu dari yang tidak pernah ada contohnya itu abda'a itu. Tidak pernah ada modelnya. Tidak ada prototipenya. Tapi daripada arsitek, arsitek mungkin saja nyontek kan? Dan kebanyakan arsitek itu ATM kan? Ya tidak. Amati, tiru, modifikasi. Ya kan? Banyak arsitek begitu. Hanya dirubah-rubah dikit saja. Contohlah, di kita ada perambanan. Diamati, ditiru, modifikasi, jadilah ya menara kembar Petronas. Ya kan itu apa namanya filosofinya dari Prambanan asalnya itunya, idenya itu. Tapi kalau mubdi' tak pernah. Dan contohnya ibda Allah itu ada di jari jemari kita semuanya. Sidik jari tidak ada yang sama ya. Walaupun penuasnya dari satu per seribu muka orang ada yang sama, walaupun sama belum tentu sifatnya sama. Atau bahkan dulu pernah ada orang di Mesir ketemu dengan yang mukanya mirip sesama mahasiswa Indonesia, ketawa, satu dari Jawa Barat, satu dari Jakarta, dari Bekasi ya. Cuman apa, yang ini laki-laki, ini perempuan. Tidak ada apa. Ya, satu orang Sunda, satu orang Betawi. Tidak ada hubungan keluarga sama sekali. dan sifatnya beda banget. Yang laki-laki itu pemarah, yang perempuan itu penyabar. Dan tidak berjodoh juga. Ya. Kenapa? Kan saya pernah diidukannya, "Masa aku kawin sama diriku sendiri?" katanya. Nanti lihat cermin, kalau lihat istri, ini kayak cermin katanya. Ya. Anekdot itu ya. Baik. Jadi ikhwati fillah, kita berhati-hati di dalam masalah sifat ini, karena bisa menjadi ilhad, ya. Atau yang lebih berbahaya kira apa? Al-qaul 'alallahi bila ilmin. Nah, itu bahaya itu. Dosanya bisa lebih besar daripada syirik. Memang tidak semua ya, tidak semua al-qaul 'alallahi bila ilmin itu lebih besar dari syirik. Tapi kalau sudah mengenai sifat Allah, bisa lebih besar daripada syirik dosanya. Ya, karena kita nebak itu sudah. Ya. Sedangkan sesuatu yang kita tahu maknanya tapi tidak tahu seperti apanya, kita tidak boleh nebak-nebak. Seperti tangan Allah, kita kan tahu Allah punya tangan, tangan tidak boleh nebak-nebak. Kita tahu Allah punya jari, tidak boleh nebak-nebak. Kita tahu Allah punya wajah, kita tidak boleh kita nebak-nebak. Hanya percaya bahwasanya laisa kamitslihi syai, tidak mirip dengan Allah. Ya, jangankan begitu, mau menebak-nebak apa namanya sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah semua sebutkan. Coba antum tebak calon istri antum seperti apa wajahnya? Nah, itu aja nggak bisa, jangan coba-coba sifat Allah ya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini pembahasan kita untuk sore ini. Jika ada kebenaran hanya di Allah. Jangan bermudah-mudah ya. Jangan bermudah-mudah. Kenapa? Karena kita membawa nama-nama Allah. Membawa nama Allah. Sebut Asadullah, ternyata ada Asadus Syiah, gimana? Ya, singa Allah ternyata singanya Syiah, gimana tuh? Ya, jangan bermudah-mudah. Atau wah ini Saifullah, ternyata Saifullah kafir, gimana? Jangan terlalu mudah-mudah ya. Itu serahkan kepada orang yang berilmu masalah itu. Ya, jangan mudah-mudah. Kecuali ya, kalau itu hanya dijadikan nama saja. Tapi kalau lakob jangan. Contoh, antum mau ngasih nama Saifullah silahkan. Tapi kalau menggelari orang itu kan menjadi sifat kalau gelar itu. Ya, bahaya itu. Ya, kita mengatakan dia seperti, enggak apa-apa, seperti, tapi jangan kita tegaskan ya. Hanya mungkin saya menganggap dia sebagai khadimullah ya. Tapi kemudian katakan kita tidak menyucikan seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang kita tahu. Ya, seperti itu. Ini kan satu wajah, ini syarat dari kita habis. Ternyata saya nemu tuh ternyata ada lagi syarat dari satu wajah. Ini kok bisa terjadi seperti itu, Ustaz? Itulah berkahnya apa kita para ulama. Ya, kamu kalau kita fikih lebih-lebih lagi. Kita fikih yang banyak kemudian diringkas jadi matan. Dan matan disyarah lagi, soal lagi, syarah lagi. Itu namanya berkah ilmu seperti itu. Ya. Antum melihat usul salasa berapa yang mensyarah? Banyak berkah ilmu di situ. Ya. Coba kitab saya, siapa yang musyarah? Enggak ada. Ya. Kenapa? Karena bainas sama wa sumur pur. Ya. Seperti itu. Bahkan kitab Syekh bin Baz saja yang apa? Adrusul Muhimmah li Ahmadil Ummah itu sudah banyak yang musyarah. Bahkan subhanallah, Syekh Bakar Abu Zaid itu murid dari Syekh Utsaimin. Guru mensyarah muridnya. Mensyarah kitab muridnya itu Hilyah Talibul Ilmi. Begitu. Ya, berkeberkahan para ulama seperti itu. Ya kok disyarah lagi? Karena apa? Karena makanya kalau kita melihat matan N-nya satu ya. Bahwa kalau melihat, kalau kita punya kelebihan apa? Dana yang cukup, melihat banyak syarah, beli semua. Kenapa? Karena setiap orang akan mensyarah dari sisi yang berbeda. Dan akan ada pengayaan-pengayaan di situ. Mungkin ada yang sama mungkin. Tapi akan ada yang berbedanya dan itu yang kita dapatkan. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Taib. Khatifillah. Jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dari Allah dari saya dan syaitan, mohon Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kitab tajwid diringkas menjadi matan Tuhfatul Atfal atau matan Jazariyah.